تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَأْسِرُ الْمُسْلِمِينَ حَاضِرِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah pada ayat-ayat yang mengingkari na'am bagi orang-orang yang menginginkan berhukum kepada selain hukumnya Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang dibawakan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fiik, adalah afa hukmu al-jahiliyati yabkhul. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Apa hukmul jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah? Apa hukmal jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah? Yabhun, yang mereka cari. Didahulukan maf'ul afa hukma, didahulukan maf'ul mengandung faidah al-hasr dan mengandung faidah al-istifham litaubih. Bagaimana hukum jahiliyah yang kalian cari? Hakaja. Hukum jahiliyah qala tahtamilu ma'nayin. Hukum jahiliyah itu mengandung dua makna. Yang pertama, ayakuna al-ma'na afa hukma afa hukmul ahlil jahiliyah alladzina sabaqu ar-risalata yabghun. Makna yang pertama, apakah hukum jahiliyah, yakni hukum-hukum yang telah lewat setelah datangnya risalah yang kalian cari, yakni yuridun ayu'idu hadhil ummah ila tariqil jahiliyah. Yani apakah mereka orang-orang mencari, menginginkan agar umat ini kembali kepada jalannya orang jahiliyah. Orang jahiliyah allati ahkamuha ma'rufah, yang hukum-hukum orang jahiliyah sebelum datangnya Rasul ma'rufah, sudah dikenal. Hukum yang tidak memakai bimbingan ilmu. Karena hukum yang berlaku diambil dari para dukun-dukun, para tukang sihir. Nah, itu hukum sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang diambil dari adat yang tidak bersumber dengan wahyu. Apakah hukum seperti itu yang kalian cari? Itu makna yang pertama. Jadi orang munafik menginginkan umat ini kembali kepada tradisi sebelum Islam. Itu makna yang pertama. Apa contohnya? Minha al-bahair. Bahair mufradnya adalah bahirah. Unta yang sudah beranak 5 kali. Dan yang kelimanya unta yang lahir jantan. Maka hukum yang berlaku, unta tidak boleh dinaiki, unta tidak boleh diambil manfaatnya, karena sudah diserahkan kepada berhala-berhala. Itu hukum adat, itu hukum jahiliyah, hukum sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasawaib, sawaib jamak mufradnya saibah. Saibah unta yang dibiarkan, tidak diambil manfaatnya karena nazar. Karena nazar, ketika orang berhasil dan bersumpah, wallahi saya bernazar. Apa nazarnya? Untanya dijadikan sebagai nazarnya. Sehingga unta yang telah dinazarkan karena sesuatu tidak boleh diambil manfaatnya, karena sudah diserahkan kepada berhala-berhala. Itulah hukum jahiliyah. Barakallahu fik. Naam barakallahu fikum. Itu makna yang pertama. Contoh yang lain, qatlu al-aulad, membunuh anak-anak sendiri. Orang jahiliyah memperlakukan sebuah hukum, naam, ketika yang lahir anak perempuan dibunuh. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu wa huwa kadhim. Apabila diberi kabar gembira bahwa anak yang lahir adalah anak perempuan, dhalla wajhuh, wajahnya bermuram durja. Wa huwa kadhim, dalam keadaan menahan marah. Anak perempuan tersebut dibawa ke tengah padang pasir, barakallahu fik, dan dikubur hidup-hidup. Dan ketika anak tersebut dibiarkan besar, akhirnya dibunuh juga, dimasukkan sumur. Itulah hukum yang berlaku di tengah orang-orang jahiliyah. Apakah hukum-hukum seperti ini yang akan kalian pakai? Afa hukmal jahiliyah yabhun. Itu contoh hukum-hukum orang jahiliyah. Maka Allah ingatkan, Di antara perkara yang haram, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kenapa dibunuh? Karena takut melarat. Nanti kalau anaknya hidup, bertambah anaknya, akan bertambah rezekinya, jadi orang melarat, sehingga anaknya pun dibunuh. Itu adalah budaya-budaya adat orang jahiliyah dulu yang gak ngerti tauhid. Orang yang ngerti tauhid, nahnu narzukukum wa iyahum, kami yang menjamin rezeki anakmu dan kalian sendiri. Nggak usah khawatir. Itu orang yang bertauhid. Tidak kecil hati. Karena yang menjamin rezeki dirinya dan anaknya adalah langsung Allah, bukan manusia. Sehingga tidak usah dibunuh. Kalau memang rezekinya punya anak, biarkan saja. Disyukuri. Amanah tersebut dijaga, dididik jadi anak yang soleh atau solehah. Contoh yang lain, Allah ingatkan dalam surat yang lain pula, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَقَرْنَ, dan tetaplah kalian wahai perempuan menetap di dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bersolek keluar rumah seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah yang pertama. Wanita jahiliyah kalau keluar rumah dibuka, terlihat rambutnya, terlihat dadanya, terlihat betisnya. Itulah dandanan ala orang jahiliyah. Allah melarang kaum muslimat keluar rumah berdandan seperti orang jahiliyah. Itulah hukum jahiliyah. Allah bertanya, "Afa hukmal jahiliyah yabghun?" Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian cari wahai orang munafik? Kita kembalikan kepada adat budaya masing-masing. Yang penting masih ngaku Islam. Walaupun budayanya bukan Islam, begitu. Islam ini bukan budaya. Islam adalah wahyu dan syariat yang mulia. Kalau budaya bisa diotak-atik. Ini wahyu dari langit. Dan ini adalah hukum Allah. Maka hukum Allah jauh lebih baik dari hukum adat manusia. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan seperti ini. Mari kita kembalikan kepada budaya Islam masing-masing. Dengan label budaya Islam. Padahal Islam sekali lagi bukan budaya. Islam adalah agama, wahyu, syariat. Bukan hasil keputusan manusia. Bukan hasil pikiran manusia. Bukan hasil renungan dan pengalaman manusia. Tapi wahyu dari langit. Ini makna yang pertama. Tayyib. Saniha. Yang kedua. Ayakunal makna. Afa hukma al-jahli alladhi la yabni alal ilmi yabhun. Makna yang kedua, apakah hukum kebodohan? Karena jahil maknanya kebodohan. Apakah hukum kebodohan yang tidak terbangun di atas ilmu yabghun yang mereka cari? Nah, itu makna yang kedua. Sawa'un kanat 'alaihil jahiliyati sabiqati am lam takun wa hadha 'am. Baik kebodohan hukum jahiliyah yang lampau, yang diperlakukan orang jahiliyah yang lalu, ataukah yang bukan yang dilakukan orang jahiliyah yang lampau, zaman jahiliyah sekarang, yang enggak ngerti ilmu, sehingga ini a'am, lebih umum. Jadi wal idhafah, jadi makna jahal di sini hukum yang dibangun di atas kebodohan, tidak pakai ilmu. Tayyib. Wal idhafah lil jahiliyah taqti taqbih wa tanfir. Di sini Allah sandarkan hukum kepada hukum jahiliyah. Hukmal jahiliyah. Apa faedahnya? Hukmal jahiliyah, bukan hukmal Islam. Apa faedahnya? Bahwasanya disandarkan hukum kepada kalimat jahiliyah ini taqtadi at-taqbih, menuntut makna taqbih, menunjukkan jeleknya. Karena hukum dibangun di atas kebodohan, berarti hukum yang jelek, tidak ada kebaikannya. Atau makna yang kedua mengandung makna at-tanfir. Apa tanfir? Supaya orang itu lari. Jangan mau. Jangan mau diajak memakai hukum, hukumnya orang bodoh. Jangan mau. Sehingga diingatkan oleh Allah, apa hukum al-jahiliyah yabhun? Apakah hukum kebodohan yang mereka cari-cari? Barakallahu fiik. Itu makna jahil, makna hukum al-jahiliyah, hukum disandarkan kepada jahiliyah, mengandung makna taqbih wa tanfir. Sehingga wa kullu hukmin yukhalifa au yukhalifu hukmallah fahuwa jahlun wa jahalah. Semua hukum yang menyelisihi hukumnya Allah, semua hukum yang menyelisihi hukum Allah, fahuwa jahlun, itu kebodohan. Wa jahalah, dan jahalah, kedunguan. Bukan sekedar bodoh, di atasnya. Begitu. Bagaimana tidak, hukum Islam hukum yang paling adil. Dalam hukum apa saja? Dalam hukum waris, dalam hukum barakallahu fikum, wanita diperintahkan memakai hijab, barakallahu fik, hukum yang paling adil. Contoh hukum waris yang sering dikritik, masa laki-laki dapat dua bagian dalam harta waris, sementara perempuan cuma dapat satu bagian. Bukankah sekarang banyak wanita yang menjadi wanita karier yang berhasil, menunjukkan wanita itu punya kemampuan? Kenapa dibedakan dalam hal waris? Lihat, akal berbicara dengan kebodohannya. Itu bukan berbicara dengan ilmu, tapi berbicara dengan hawa nafsunya dan akalnya yang bodoh. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dibandingkan wanita. Itu hukum yang paling adil. Wanita dapat warisan. Sebagian adat suku tertentu yang dapat warisan perempuan, tapi laki-lakinya tidak dikasih. Zalim. Laki-laki kan bisa nyari. Jadi laki-laki tidak dapat warisan. Laki-laki kan bisa kerja. Jadi yang dapat warisan semua harta kasihkan ke perempuan. Sehingga laki-lakinya bubar. Terbangan ke sana kemari. Kenapa? Di kampungnya tidak dapat waris. Zalim. Lihat, ini zalim namanya. Barakallahu. Bukan adil. Menurut perasaan. Barakallahu. Atau sebagian lagi yang dapat warisan laki-laki, perempuannya tidak dapat sama sekali. Itu jahiliyah. Makanya wanita diangkat oleh Islam. Sebelum datangnya Islam, wanita tidak dapat warisan. Bahkan diwariskan. Kalau ada orang mati, bapak mati punya istri. Bapaknya punya anak laki-laki. Maka ibunya jadi warisan. Na'udzubillah. Dalik. Betul-betul kejahilan. Anak naik ke ibunya. Ini jahil. Tapi Islam Masya Allah memuliakan. Memuliakan keturunan dan harta. Dijaga keturunan dan harta dengan hukum waris. Sehingga kalau ada orang-orang yang memandang miring, buat apa pakai waris? Buat apa hukum Islam? Ini adalah orang yang jahil wal jahalah. Wa in kana ma'al ilmi bisyar'i fa huwa jahalah. Jahal itu ada dua jenis. Kalau bodoh diiringi mengetahui hukum syariat, bodoh juga. Namun dia mengerti ilmu syariat, fa huwa jahalah. Namanya jahalah. Bukan jahal tok. Jahalah, kedunguan. Kalau orang itu bodoh tapi tidak mengerti ilmunya, namanya jahal. Apa bedanya jahal dan jahalah? Itu tadi. Kalau jahal, jahil, dia betul-betul tidak tahu ilmunya. Kalau jahalah, dia itu mengerti ilmunya. Ayat. Wa in kana ma'a khafa'i syar'i fa huwa jahlun. Jika dia tersamarkan hukum syariat, namanya bodoh. Tidak ngerti. Sehingga wa fa huwa jahlun wal jahalah hiyal amal bil khata'. Safahan. Sehingga yang namanya jahalah itu beramal dengan kesalahan. Safahan, karena kedunguan. Dia sudah tahu tapi berbuat kesalahan. Dia sudah ngerti tapi berbuat kesalahan. Namanya jahalah. Bukan jahal lagi, jahalah. Contoh perbedaan antara jahil dan jahalah. Dalam surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Summa yatubuna min qarib. innamat taubatu. Tidak lain tobatnya alallah, kepada Allah. Lilladzina ya'maluna su', bagi orang-orang yang berbuat su', kejelekan. Kenapa orang itu berbuat kejelekan? Bijahalatin, dengan sebab kedunguannya. Dia sudah tahu tapi sengaja melanggar apa yang dia ketahui. Summa yatubun, lalu mereka pun bertobat. Min qarib, di waktu yang dekat. Begitu. Jadi orang yang dia mengetahui dan sengaja berbuat kesalahan, itu dia bertobat kepada Allah. Bertobat karena berbuat salah. Dikatakan berbuat salah karena dia mengetahui kesalahan, maka bertobat, rujuk. Amma may ya'malu su', adapun orang yang berbuat jelek, bijahlin, karena sebab tidak tahu. Fala dzanba 'alaih, itu tidak ada dosa bagi dia, karena betul-betul tidak tahu. Betul-betul tidak ngerti, itu dosa. Mungkin karena sebab baru masuk Islam. Mungkin. Di sebagian negara orang kafir, orang itu baru masuk Islam, kadang masih minum khamr, karena belum sampai kepada dia dalil. Mungkin. Gitu. Lakin alaihi ayata'allama, namun wajib bagi dia belajar. Belajar. Sehingga di negeri kaum muslimin, masya Allah, majlis-majlis ilmu dibuka dan dimudahkan oleh Allah. Sehingga untuk beralasan, wah saya tidak tahu khamr itu haram, misal di negeri ini misalnya, tidak sampai tidak ngerti. Apa alasannya tidak ngerti? Wah tidak ada yang ngajarin. Siapa bilang? Khatib, kultum, kulsub, kul apa lagi? Ada kulsub, ada kultum, ada kul apa lagi? Macam-macam. Penceramah selalu mengingatkan, ini haram, ini tidak boleh. Kok sampai tidak tahu? Lalu kemana telinganya? Itulah menunjukkan dia itu tidak perhati. Mau beralasan apa di hadapan Allah? Kalau mungkin tinggal di hutan, tidak ada sarana, tidak ada yang ngajari, mungkin. Sampai tidak tahu mana mahram, mana yang bukan mahram, sampai tidak ngerti. Mungkin. Sampai ada seorang kafir, bukan muslim dia. Dia punya dua anak perempuan. Ini orang kafir. Di Indonesia Timur sana, dia punya anak perempuan. Ketika ada laki-laki mau melamar, tidak boleh, ini anak saya. Hanya anaknya digauli sendiri dan punya anak. Orang lain menikahi, tidak boleh, ini anak saya. Masya Allah, jahil sekali. Barakallahu fiik. Ini zaman seperti ini. Kalau dia orang kafir mungkin, karena ada diajarkan. Tapi kita umat Islam, pintu-pintu ilmu sangat mudah untuk kita masuk, belajar dengan ulama-nya. Ulama ahlu sunnah, salafiyin, masya Allah. Para tulabul ilm dimudahkan. Jadi, apa hukmal jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka akan cari? Wa man ahsanu minallahi hukma. Maka tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukumnya Allah. Man di sini dalam bahasa Arab ismu istifham. isim untuk bertanya, tapi bimakna nafyi, tapi mengandung makna meniadakan. Berarti la ahadun ahsanu minallahi hukma, tidak ada seorang pun yang lebih bagus hukumnya daripada hukumnya Allah Azza wa Jalla. Wa hadza an-nafyu musyrib bi makna tahaddi, dan man mengandung makna nafyu meniadakan, tidak ada yang lebih bagus dibandingkan hukumnya Allah. Ini sebagai tahaddi, tantangan. Coba cari hukum mana yang lebih baik dibandingkan hukum Allah di muka bumi ini. Kalau hukumnya manusia bisa direvisi, revisi di referendum, di apalagi, di voting, begitu. Hukum manusia di voting bisa. Yang tadinya jelek karena suara ada yang tak setuju, voting jadi baik. Hukum manusia bisa berubah-ubah. Tahun sekian hukumnya seperti ini, tahun sekian hukumnya seperti ini, tahun sekian begini, berubah-ubah sesuai dengan kemauan manusia. Kalau hukum Allah sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kata Allah. Wa tammat, telah sempurna kalimatu rabbik, kalimat-kalimat Rabbmu dalam Quran sudah sempurna. Sidqan wa adlan, Allah sifati dua sifat. Sidqan artinya benar, tidak ada kedustaan sedikit pun dalam Quran, semuanya benar, tidak ada yang perlu diragukan. La raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dengan Quran, satu huruf pun tidak boleh. Jangankan satu huruf, meragukan, mengingkari itu kufur. Bayangkan, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang mengkufuri Al-Quran walaupun satu huruf, kafar, kufur. Berarti dia telah mengkufuri Al-Quran. Wa adlan, sifat yang kedua, adil, tidak ada kedzaliman, benar, tidak ada kedustaan, adil, tidak ada kedzaliman. Semua hukum yang tercantum dalam Quran, undang-undangnya penuh dengan keadilan. Begitu. Sehingga yang belajar hukum Al-Quran, hukum yang paling adil di muka bumi ini. Mau nyari hukum mana coba? Hukum manusia yang dibuat cari. Tidak ada yang lebih adil daripada hukumnya Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah seperti ini, mau nyari yang mana lagi? Makanya Allah heran, apa hukum jahiliyah ya Bud? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka masih mencari dan mencari? Kalau kita orang mukmin, tidak mungkin. Yang kita cari adalah hukum yang paling adil, hukumnya Allah pencipta kita. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wa huwa ablahu min qal la ahsanu minallahi hukma. Sehingga kalimat ini, wa man ahsanu minallahi hukma, lebih tandus maknanya daripada kalimat la ahsana minallahi hukma, li'annahu mutadhamminun linafyin wa ziyadah. Kalimat berikutnya, qauluhu hukman, afa hukmal jahiliyati yabhun, wa man ahsanu minallahi hukma. Hukma tamyiz dalam bahasa Arab namanya tamyiz, yang membedakan. Li'annahu bada ismu tafdil wa huwa mubham, Karena hukma jatuh setelah ahsanu. Waman ahsanu. Waman ahafa hukmal jahiliyah yabuhun. Waman ahsanu hukma. Fabayana hadha tamyizul mubham wa mayyazahu. Maka Allah jelaskan tamyiz yang mubham wa mayyazahu dengan kalimat yang hukma tadi sebagai tamyiznya. Adapun hukmu mengandung dua makna. Hukman di sini mengandung dua makna. Yang pertama, yashmulu al-kauniyu. Hukum yang pertama, hukum kauni. Apa kauni? Ciptaan Allah, yang Allah ciptakan kepada makhluknya. Yang kedua, asy-syar'i. Hukum-hukum syariat yang disyariatkan kepada hamba-Nya. Yang pertama, wa in qila, kalau ditanyakan, yujadu fil akami kauniyah ma huwa dharun, mislu zalazil wal faydanat wa ghairiha. Kalau ada yang bertanya, katanya hukum Allah hukum yang paling baik. Kalau ada yang bertanya, kenapa hukum kauni kejadian? Di dalam hukum-hukum kauniyah, ma huwa dhar, ada yang mengandung bahaya. Apa contohnya? Mislu zalazil, seperti terjadi gempa. Gempa dengan kekuatan 8 sekian koma, sehingga menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan kehidupan manusia. Bukankah ini dhar, kata yang lebih baik, mengandung kebaikan? Dari mana mengandung kebaikan? Mungkin ada yang bertanya. Wal faydanat, atau faydanat, banjir-banjir. Banjir menenggelamkan kehidupan manusia. Binatang mati, rumah hancur, gedung hancur, jalan hancur. Itu kebaikan? Itu hukum Allah yang baik? Fa'ina al-husnu fidhalik. Dari sisi mana kebaikannya? Fayu'addu hadad darbu fi'lan hasana. Dianggap contoh seperti ini perbuatan Allah yang bagus. Fi na'am ujib, maka kita jawab. Anal ghayat al mahmudah fi hadhil umur taj'aluha hasanah. Jawabannya kira-kira bagaimana? Adanya banjir, adanya gempa, adanya virus apalagi, ya? Itu kebaikan. Jawabannya apa? Anal ghayat mahmudah. Tujuan terjadinya musibah-musibah tadi terpuji. Ayat. Fi hadhil umur taj'aluha hasanah. Allah jadikan semua perkara itu sebagai kebaikan. Kama yadribu al-insanu waladahu tarbiyatanlah. Gambarannya seperti seorang bapak memukul anaknya. Anaknya disuruh sholat sudah 10 tahun. Hah? Nabi mengatakan, muru auladakum bisholat wahum abna'us sab'in. Suruh anakmu sholat usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukul anak kalian karena tidak sholat. Di asrin, karena usia berapa? 10 tahun. Anak dibangun, ayo sholat, sholat, sholat. Gak mau bangun. Ambil cemetinya. Ini, kalau mau sholat. Kalau gak mau sholat ini, cemeti yang bicara. Gak mau juga bangun, keplak. Boleh apa tidak? Boleh. Tujuannya apa? Tujuannya ialah tarbiyah. Tarbiyah apa artinya? Pendidikan. Agar anak itu mengerti pentingnya sholat, sadar adanya Allah yang kamu sembah. Sholat kamu, karena kamu diciptakan oleh Allah. Sholat itu rukun Islam, tiangnya agama Islam. Kalau orang tua jujur memukulnya karena tarbiyah, insya Allah kalau dia ikhlas dapat kebaikan bagi si anak dan bagi orang tua. Kalau orang tua tidak mentarbiyah, orang tua dapat dosa di hari kiamat, disiksa oleh Allah. Kenapa? Tidak mentarbiyah anaknya. Barakallahu fiik. Berarti ada manfaatnya memukul. Fayu'addu hadza dharbu fi'lan hasana, maka dianggap, yu'addu, maka teranggap pukulan kepada anak ini sebagai kebaikan. Setiap datang waktu sholat, anaknya ingat, nanti kalau saya tidak sholat, bapak akan ngambil cemeti dan memukul saya. Hanya rajin sholat. Rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Sampai usia 17 tahun, ya, tidak perlu dipukul lagi. Itu adalah kebaikannya. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah dari pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ahlu da'wan alhamdulillah. Dan sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Ahad pekan ini daurah ilmiah bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf di masjid ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.